Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الطلبة رحمكم الله. Sebelum kita melanjutkan pembahasan bab-bab di Sahih Al-Bukhari, ya, saya akan ingatkan kembali tentang maratib al-jarh wa ta'dil, tingkatan-tingkatan al-jarh wa ta'dil, karena kita ya selalu menyebutkan tentang itu, ya. Bagi tulab kudama, santri yang lama, insya Allah sudah sedikit banyak tahu. Namun bagi yang tulab judud, santri yang baru, mungkin banyak yang belum mencatat, ya. Maratib al-jarh wa ta'dil. Saya akan nukilkan dari kitab Tahdzib Taqrib At-Tahdzib. Taqrib At-Tahdzib, ya. Saya terangkan lagi bahwa kitab Taqrib At-Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ini memuat biografi singkat padat para rawi kutub sittah, ya. Kutub sittah, al-kutubus sittah, yaitu al-Bukhari, Muslim, ya, Sahih al-Bukhari dan Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi dan Sunan Nasa'i serta Sunan Ibnu Majah. Ini 6 kitab disebut dengan istilah ini al-kutubus sittah karena ini menjadi induk, ya, induk hadis-hadis sallallahu alaihi wasallam, menjadi induk hadis-hadis Nabi, kitab induk ceritanya begitu, atau dianggap seperti itu, walaupun tentunya tidak menutup kemungkinan kitab-kitab yang lain juga mengandung hadis-hadis yang di luar itu. Misalnya kitab-kitab besar seperti Musnad Ahmad, ya. Jelas di situ banyak sekali hadis-hadis yang belum termuat dalam Al-Kutub As-Sittah. Namun sekali lagi istilah Al-Kutub As-Sittah diberikan kepada 6 kitab tadi karena ini sudah dinilai sebagai induk, ya. Mayoritas hadis-hadis ahkam, hadis-hadis akidah ada di situ. Mayoritasnya ada di kitab tersebut. Nah, untuk kita mengetahui para rawi di kitab-kitab itu paling mudah dengan kitab ini, Taqrib At-Tahdzib. Ya. Paling mudah dengan kitab apa? Taqrib At-Tahdzib karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Ada kitab lain yang mirip sekali, bahkan itu menjadi pendahulu Ibnu Hajar, yaitu karya Adz-Dzahabi rahimahullah berjudul Al-Kashif, ya, Al-Kashif. Itu lebih dulu daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dan juga sangat ringkas, dan nampaknya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menempuh metode yang ditempuh oleh Adz-Dzahabi rahimahullah. Kembali kepada kitab Taqribut Tahdzib, ini sesungguhnya ringkasan dari kitab sebelumnya. Ringkasan dari kitab sebelumnya yaitu Tahdzibu At-Tahdzib. Ini kan Taqribu At-Tahdzib. Sebelum ini beliau menulis Tahdzibu At-Tahdzib. Ya. Tahdzibu At-Tahdzib. Kemudian Tahdzibu At-Tahdzib ini juga punya induk lagi yang mendahului Ibnu Hajar dalam kitab Tahdzibu At-Tahdzib, yaitu Tahdzibu Al-Kamal. Tahdzibu Al-Kamal ini karya Al-Mizzi, ya. Yeah. Karya Al-Mizzi rahimahullah. Naam. Dan Tahdzibul Kamal juga punya asal usul juga, yaitu Al-Kamal. Naam. Jadi ini urutan kitab-kitab, ya, yang ditulis para ulama mengenai para rawi ashabul kutub as-sittah. Ala kulli hal, itu secara singkat saja. Di sini Ibnu Hajar rahimahullah, metode yang ditempuh beliau ketika menyebutkan biografi para rawi, setelah beliau menyebutkan nama, ya, beliau menyebutkan derajatnya, apakah dia fiqah atau sebaliknya dhaif. Kemudian beliau menyebutkan tabaqah atau levelnya secara apa, zaman. Misalnya minal asyirah, dari level ke-10, atau minal salisah, level ketiga. Itu menggambarkan zaman, ya, menggambarkan zaman. Misalnya guru-guru Al-Imam Al-Bukhari biasanya disebut atau umumnya level ke-10, artinya secara zaman sudah belakangan. Nanti misalnya kalangan dekat tabi'in atau masa-masa tabi'in, kurang lebih level ke misalnya salisah, atau ya ini sekitar itu, ya, nanti bisa dicek lagi pastinya, ya. Kemudian beliau menyebutkan kapan meninggalnya. Ini secara global metode yang ditempuh oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Sebagai contoh misalnya, ya, di sini Aflah bin Sa'id, ya, dan seterusnya disebutkan nama, nasabnya. Kemudian Saduqun mata sanata sittin wa khamsin minas sabi'ah. Ya, di sini ada kata-kata minas sabi'ah, artinya level ke-7 secara zaman. Derajatnya Saduq, ya. Akhrajalahu Muslim wa Nasa'i, yang meriwayatkan hadis beliau adalah Muslim dan Nasa'i. Nah, begitu seterusnya. Nanti dari yang laki-laki, kemudian nanti yang golongan perempuan, para rawi dari kaum wanita. Ya, nanti yang terkenal dengan nama, atau nanti juga ada yang terkenal dengan kunyah, atau yang terkenal dengan lakop juga akan disebutkan oleh beliau rahimahullah. Nah, sekarang yang akan kita tulis di sini adalah 6 tabaqat jarh wa ta'dil, maratib al-jarh wa ta'dil, tingkatan jarh wa ta'dil. Ya, saya akan tulis di papan tulis, barangkali nanti ada yang enggak sempat nulis bisa menulis setelah dars dari papan tulis ya. Beliau mengatakan bahwa di sana ada 12 tabaqah, ada 12 tabaqah, tingkatan. 6 adalah yang itu tergolong ta'dil, 6 berikutnya tergolong jarah. Jadi kita urut dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah nanti. Ya. Yang pertama di sini yang paling tinggi adalah tabaqah atau tingkatan atau martabah ta'dil adalah as-sahabah. Ya, yang pertama kita tulis di sini maratib al-jarh wa ta'dil. Ya. 1 as-sahabah. Sudah kelihatan ya, as-sahabah. Jadi kalau seorang rawi dikatakan sahabiyun, itu sudah derajat ta'dil yang paling tinggi. Karena kalau sahabi, ta'dilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Radhiyallahu anhum, sudah. Enggak ada yang apa melampaui itu. Ya, itu paling tinggi sudah. Walaupun sahabat itu hanya melihat Nabi sekilas, sesaat ketemu Nabi, masih lebih baik daripada tabi'iyun fiqah. Ya, masih lebih utama daripada tabi'iyun fiqah. Ya. Yang kedua, man ukida madhuhu. Man ukida madhuhu. Yang ditakid, ditekankan pujian terhadapnya. Dengan apa ditekankan? Imma bi'af'al. Bi'af'al itu dengan sirah apa? Sirah af'al. Tafdhil, af'alu tafdhil. Man ukida madhuhu bi af'al. Contoh, awsaka awsakin nas ka awsaki nas. Seorang rawi dikatakan awsakun nas. Wah, sudah paling fikohnya orang. Ini derajat yang sangat tinggi juga, namun tetap di bawah sahabat, ya kan? Awsakin nas atau bitakriri as-sifah. Bitakriri as-sifah lafzan au ma'nan. Au bitakrir as-sifah, dengan mengulangi sifatnya. Lafzan Secara lafaz, contohnya siqatun siqah. Ka siqatin siqah. Ya. Siqahnya dua kali. Siqatun siqah. Oh, ini tingkatan tinggi ini. Ada sebagian rawi diulangi sampai 7 kali, siqatun siqatun siqah sampai ada yang 7 kali. Ya. Nah, ini lebih mantap lagi. Atau ma'nan kasiqatin siqah au ma'nan kasiqatin hafid. Ya, ini panjangannya. Saya bagi dua aja papan tulisnya. Ya. Ya, tadi ka'ausakin nas au bitakriri sifat lafzan seperti kasiqatin siqah atau ma'nan atau diulangi tapi maknanya bukan lafadznya seperti siqatun hafid. Siqatun hafid. Ya. Seorang rawi dikatakan siqatun hafid. Siqatun hujjah. Nah, ini level kedua ya. Tingkatan kedua. Tiga. Bawahnya. Man ufrida bisifatin. Man ufrida bisifatin. Ya, contohnya ka siqatin au mutqin. Ka seperti siqatin. Dikatakan fulanun siqah au sabit. Misalnya fulanun sabtun. Ya. Ini derajat ketiga di bawahnya. Yang keempat, bawahnya lagi, man qasura an darajati tsalitsah. Man, orang yang qasur di bawah, yang enggak nyampe ya, qasur, qasir. Qasura an an darajati tsalitsah qalilan, an darajati tsalitsah qalilan. Rawi yang kurang dari derajat yang ketiga, sedikit tapi enggak jauh. Ya. Yeah. Nah, contohnya ini saya ringkas ya, nggak seperti yang dikatakan persis dengan oleh Hafidz, tapi ringkas. Ini isyaratnya dengan istilah saduq, Saduq. Atau la ba'sa bihi. La ba'sa bihi. La ba'sa bihi. Dan selai sabihi ba'sun juga bisa sama. Yang kelima, man qasara 'an darajatir rabi'ah qalilan. Man yang kurang kurang dari derajat yang keempat, qalilan, ya, kurang dari derajat yang keempat, qalilan, sedikit, ya. Contohnya apa? Di sini disebut misalnya saduqun sayyi'ul hifz. Saduqun sayyi'ul hifz. Ya. Atau yang sejenis itu. Ada saduqun sayyi'ul hifz, ada saduqun yahim, saduqun yukhti, ya, enggak sekedar saduq tapi ada embel-embel di belakang, ya. Yang keenam, man qasara 'an darajati man laisa lahu min al hadits illa al qalil. Man laisa lahu min al hadits illa al-qalil. Orang yang tidak punya hadis kecuali sedikit. Wa an laysa lahu min al-hadits al-qalil wa lam yathbut fihi ma yutraku hadithu min ajlih. Ya. Walam yathbut fihi ma itraku hadithuhu min ajlih. Walam yathbut fihi artinya apa? Tidak ada penjelasan suatu hadis ditolak karena dia. Walam yathbut fihi ma yutraku hadithuhu min ajlih. Ma yutraku hadithuhu min ajlih. Jadi dia hadisnya sedikit, bukan laisa minal mukfirin, hadisnya sedikit. Dan juga di sisi lain belum ada penjelasan ulama hadisnya ditolak karena dia. Berarti dia masih diterima hadisnya. Orang seperti ini beliau singkat dengan istilah makbulun haitsu yutaba wa illa falayyinul hadis. Ya. Makbulun haitsu yutaba makbul kalau di mutaba'ah ada dukungan. Makbul kalau ada dukungan. Wa illa kalau tidak maka dia layinul hadis. Lemah hadisnya. Ya. Ya, ini 6 maratib at-ta'dil. 6 maratib at-ta'dil. Saya ulangi. Pertama, as-sahabah. Ya. Kalau ada rawi disebut dia sebagai sahabat, maka itu derajat paling tinggi. Yang kedua, rawi yang diulangi oleh Ibnu Hajar penyebutannya seperti thiqatun thiqah atau thiqatun hafid atau thiqatun sabtun. Nah, ini tingkatan kedua. Atau awsakun nas, itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, man ufrida bisifatin, yang disendirikan dengan suatu sifat ta'dil. Misalnya fulanun fiqah, cuma satu saja fiqah, atau fulanun sabtun, atau fulanun hafid misalnya. Ini tingkatan ketiga. Nomor 1 sampai 3 hadisnya, nomor 1 jelas ya. 2 3 hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Nomor 3 man qasura 'an darajati tsalitsah, yang kurang dari tingkatan ketiga. Jadi dia hafalannya, dobetnya enggak sekuat yang nomor 3. Dia di bawahnya. Istilahnya ulama bukan apa? Qawiyud dhabt, tapi khafifud dhabt. Bukan tamud dhabt, sempurna dhabtnya, tapi apa? Khafifud dhabt. Ya. Nah, ini yang nomor 3. Oleh Ibnu Hajar disebut saduq. Seperti tadi yang kita contohkan aflah, ya kan, saduq. Itu tingkatan ketiga, keempat berarti. Tingkatan keempat. Ya. Nah, rawi yang tingkatan keempat ini, soduk, hadisnya apa? Hasan. Derajat hadisnya hasan. Rawi yang tingkatan keempat ini, derajat hadisnya hasan. Tidak sampai sahih lidzatihi, tapi hasan lidzatihi. Bisa naik ke derajat sahih li ghairihi. Bisa. Kalau ada dukungan yang semisalnya, bisa menjadi sahihun li ghairihi. Ya. Naam. Yang kelima, man qasara an. Ada kurang an-nya ya. An qasara an. Sini juga kurang an. Qasura an. Qasura an. Di bawah derajat yang keempat. Ya, di bawah lagi. Sehingga tingkatan hafalannya masih di bawah yang keempat. Yang seperti itu oleh Ibnu Hajar diberi istilah dengan saduqun sayyul hifdz. Saduq tapi hafalannya sayyi, kurang bagus. Ya. Sayyi di sini ya kurang bagus gitulah, kurang lebih kita artikan. Bukan jelek hafalannya, artinya lemah, tidak, tapi kurang dari yang sebelumnya. Diistilahkan seperti itu. Ya, hadisnya masih bisa ke derajat hasan. Ya, masih bisa ke derajat hasan. Namun juga sangat hati-hati, ya, sangat hati-hati, artinya perlu diteliti benar-benar. Derajat yang keenam, kata Ibnu Hajar rahimahullah, rawi yang tidak punya banyak hadis, hadisnya sedikit. Kalau hadisnya sedikit, otomatis rawi itu kurang masyhur, ya kan? Kurang terkenal. Namun belum pernah ada keterangan ulama hadisnya ditolak karena dia, berarti dia masih bisa diterima. Namun dia pada tingkatan atau level yang paling rendah dari level ta'dil. Level yang paling rendah dari level ta'dil. Martabah paling rendah dari martabah ta'dil. Nah, itu oleh Ibnu Hajar diberi istilah makbulun. Tapi makbulun haitsu yutaba'. Makbul kalau didukung oleh yang lain. Jadi untuk yang level 6 ini, kalau ada rawi yang level 6 makbul, kita harus cari pendukung untuk mensahihkan hadisnya. Harus cari pendukung. Kalau tidak ada, wa illa falayyinul hadis. Kalau tidak ada pendukung, maka hadisnya lemah. Ya. Kalau tidak ada pendukung, maka hadisnya lemah. Nah, ini derajat ta'dil yang paling rendah. Nah, setelahnya 6 berikutnya sudah jarh. 6 berikutnya apa? Jarh. Ya. Nanti ada dhaif. Nanti ada majhul dan seterusnya. Namun di dalam Sahih Bukhari tidak ada kan yang seperti itu. Dalam Sahih Bukhari tidak ada yang seperti itu. Sehingga mungkin sementara kita tulis ini dulu, karena dalam Sahih Bukhari enggak ada yang majruh seperti itu. Ya. Dan antum bisa lihat di kitab ini ya. Kitab ini kalau ingin mengetahui lebih jelas di mukaddimah ya, pendahuluan kitab ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah maratib ini. Naam. Kalau mau ditulis secara singkat, ya, saya langsung ke anu saja, apa namanya, ke apa, hukumnya, ya, ke hukumnya. Untuk yang tak jarah, saya tulis langsung ke hukumnya. Ya. Ini, jadi sudah tingkatan ta'dil atau golongan ta'dil. Ini golongan jarh nomor 7 berarti. Ini sudah jarh. Ya. Al-jarh nomor 7. Singkatnya saja disebut oleh Ibnu Hajar rahimahullah dengan mastur atau majhulul hal. Mastur atau majhul al-hal. Delapan, dhaif. Delapan, dhaif. Sembilan, majhul. Majhul atau majhulul ain. Di sini majhul, tulis majhul gitu aja. Maksudnya di sini majhulul ain maksudnya. Majhulul ain. 10. Matruk. Matruk. Matruk atau sakit. Sebelas, muttahamun bil kadib. Muttahamun bil kadib. 12, kadzab. 12 apa? Kadzabun atau wadda'. Pendusta, pembuat hadis palsu, wadda'. Ya. Untuk nomor 7, 8, ini masih bisa apa? Masih bisa, bisa menjadi, ini kan dhaif, kalau sendiri sudah dhaif, enggak dipakai hadisnya. Tapi kalau ini ada dukungan, nomor 7-8 ini ada dukungan, bisa naik menjadi hasan li ghairihi. Ini masih ada harapan. Nomor 7-8 ini, walaupun golongannya dhaif, tapi masih ada harapan. Yataqawwa bi ghairihi. Bisa menjadi kuat dengan yang lain. Yang menjadi istilah hasan li ghairihi. Dia hasan karena yang lain. Nomor 7-8. Tapi 9 ke bawah sudah. Ya. Sudah enggak bisa diapa-apakan. Anggap wujuduhu ka'adami sudah. Sudah enggak bisa. La yuqawwi ghairahu. Menguatkan yang lain enggak bisa. La yataqawwa bi ghairihi. Tidak bisa menjadi kuat karena yang lain. Itu mulai 9 sampai 12. Fadhal mu'adzin mu'adzin. Baik. Jadi itulah maratib al-jar wa ta'dil inda al-hafid ibn Hajar ala sekolahnya rahimahullah, terutama dalam kitab Taqrib at-Tahdhib, ya, dalam kitab Taqrib at-Tahdhib. Ulama yang lain mungkin punya perbedaan pada beberapa sisi, dan itu insyaallah akan dipelajari di pelajaran dhawabit al-jarh wa ta'dil. Nanti ada istilah-istilah yang sama umum di antara para ulama, ada istilah-istilah yang sifatnya khusus di ulama tertentu. Baik. Sebelum kita lanjutkan, mungkin kita baca satu hadis. Tapi sebelum itu, kemarin kita sempat melewati seorang rawi yang bernama Fulaih bin Sulaiman Abu Yahya Al-Madani, sadukun kathirul khata. Ya, di derajat mana ini sadukun kathirul khata? Kalau antum lihat di sini, sadukun kathirul khata, nomor berapa? Nomor berapa menurut antum? Hah? Nomor 5. Ya. Nomor 5. Ah. Ternyata ada di dalam Sahih Bukhari seorang rawi yang oleh Ibnu Hajar sendiri disebut saduqun katsirul khata. Artinya dia pada level yang ke 6. 5. Nah, bagaimana ini? Nah, perlu diketahui sebagai faedah, ya. Rawi yang seperti ini biasanya ada perbedaan pendapat ulama dalam hal tausik atau tajrih. Sebagian ulama mensiqahkan, sebagian ulama mendhaifkan. Seperti Fulaih ini. Ini di hadis ke 158, ya. Antum lihat kembali sanad hadis ke 158. Nah, di sini Al-Bukhari memberi menyebutkan sanadnya. Qala haddatsana Husain bin Isa, qala haddatsana Yunus bin Muhammad, qala haddatsana Fulayh bin Sulaiman. Nah, ini rawi ini. Ya. Jadi rawi yang seperti tadi disebutkan, biasanya kalau kita lihat lebih detail akan ada perbedaan pendapat dalam hal taufik dan tajrih. Ya, ada yang menfikahkan, ada yang menjarah. Nah, bagaimana kok ada dalam Sahih Bukhari yang seperti itu? Nah, bagaimana kita memahaminya? Kalau ada dalam Sahih Bukhari rawi yang seperti itu, justru menunjukkan Bukhari termasuk yang mentaufik. Ya. Kalau ada rawi di Sahih Bukhari yang seperti itu, berarti Al-Imam Al-Bukhari termasuk yang menganggap dia fiqah dengan dimasukkan ke dalam kitab sahihnya ini. Sehingga kalau ada rawi lain atau ulama lain yang mendhaifkan, berarti dia sedang bertentangan dengan siapa? Sedang bertentangan dengan Al-Bukhari. Begitu, ya. Nah, ini yang harus kita pahami. Tidak kita menyalahkan, loh, Bukhari masa masukkan orang seperti ini. Keliru beliau. Nah, justru kita yang keliru. Karena justru sebaliknya, dengan dimasukkannya ke dalam kitab sahih, artinya beliau menta'dil rawi tersebut. Jangan menyalahkan Al-Bukhari. Beliau ulama. Beliau tahu, mungkin ulama lain menganggap rawi itu dhaif, tapi menurut beliau yang lebih kuat adalah dia bisa diterima hadisnya. Nah, makanya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitabnya Al-Hadiyus Sari. Apa kitab Al-Hadiyus Sari itu? Hadiyus Sari, ya, Hadiyus Sari. Apa kitab Hadiyus Sari? Hadiyus Sari itu Muqaddimah Fathul Bari. Jadi muqaddimahnya saja sudah satu jilid besar. Satu jilid besar, muqaddimah saja. Belum masuk ke syarah hadis. Nah, muqaddimah ini beliau beri nama dengan Hadiyus Sari. Nah, di situ dibahas berbagai hal terkait Sahih Al-Bukhari. Termasuk salah satu pasal yang dibahas dalam Hadiyus Sari adalah pasal tentang orang-orang yang oleh ulama lain dianggap dhaif. Oleh Bukhari dipakai. Pasal khusus tentang para rawi yang diperselisihkan. Oleh Al-Bukhari dianggap fiqah, oleh orang lain, ya, beberapa ulama yang lain dianggap lemah. Nah, itu ada pasal khusus. Jadi kalau kita mau tahu tentang rawi seperti Fulayh bin Sulaiman, lihat di Hadiyus Sari. Nanti diurutkan secara abjad, ya, kalau kita secara tertib hijai, fulan fulan fulan fulan, kita akan dapati penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah tentang rawi tersebut. Ya. Bagaimana ucapan ulama tentang rawi tersebut. Nah, termasuk di sini Fulayh bin Sulaiman. Lebih daripada itu, jadi tadi saya katakan berarti yang mendhaifkan bertentangan dengan Al-Bukhari. Al-Bukhari menganggap rawi ini bisa dipercaya. Nah, bisa dianggap, bisa diterima hadisnya. Lebih daripada itu, ternyata hadis ini juga yang disebutkan, ya, hadis nomor 158 dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, telah ada riwayat lain dalam Sunan Abi Dawud dan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah. Artinya ada hadis lain yang semakna dengannya mendukung hadis ini. Jadi menguatkan hadis Fulayh bin Sulaiman. Ya, dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dan disahihkan oleh Tirmidzi juga oleh Ibn Hibban rahimahumullah. Ya. Baik, begitu ya, kurang lebihnya terkait dengan Fulayh bin Sulaiman. Dan mungkin kita akan lewati rawi yang lain yang mungkin sederajat dengan Fulay bin Sulaiman, secara global jawabannya seperti yang tadi saya sebutkan. Baik, kita baca satu hadis. Ya, sayang kalau kita enggak membaca sama sekali hadis-hadis ini. Baik, hadis yang ke-160 ya. Qala al-Bukhari rahimahullah wa an Ibrahim. Siapa Ibrahim? Huwa ibn Sa'ad. Ibrahim ibn Sa'ad yang ada di sanad sebelumnya, ya. Antum lihat di sanad sebelumnya dari Abdul Aziz Al-Bukhari, dari Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, dari Ibrahim bin Sa'ad. Dan di sini boleh mengatakan wa'an Ibrahim, dan dari Ibrahim. Artinya sama sanadnya, melalui Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi, dari Ibrahim bin Sa'ad. Ya, jadi di sini Al-Bukhari menyebutkan dua hadis melalui sanad yang awalnya sama. Abdul Aziz bin Abdullah Al-Uwaisi dari sahabat Ibrahim bin Sa'ad. Qala Salih bin Kaisan. Salih bin Kaisan Al-Madani. Thiqatun Thabtun Faqih. Thiqatun Thabtun Faqih. Nah, antum lihat ini derajat keberapa ini? Thiqatun Thabtun Faqih. Derajat keberapa? Hah? Zuri, derajat keberapa? Hah? Kedua. Naam. Berarti ini derajat kedua. Karena diulangi. Thiqatun Thabtun Faqih. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. Qala Ibnu Shihab. Ibnu Shihab sudah kita lewati ya kemarin atau hadis sebelumnya. Ibnu Shihab yakni Az-Zuhri, ya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Az-Zuhri. Ya. Naam. Al-Hafidh Al-Faqih. Muttafaqun ala jalalatihi. Ya, kemarin sudah kita lewati hadis yang lalu. Walakin Urwah yuhadithu an Humran. Tapi Urwah yuhadith menyampaikan dari Humran. Ya. Urwah ini bin Zubair. Urwah bin Zubair ibn al-Awwam, jadi putra sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam. Berarti di sini Urwah istrinya Zubair siapa? Asma bintu Abu Bakar, ya kan? Istrinya Az-Zubair ibn al-Awwam adalah Asma binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini ponakannya siapa? Ponakan Aisyah radhiyallahu anha, ya, istri Nabi. Ya. Baik. Abu Abdullah Al-Madani Al-Asadi Al-Madani. Abu Abdullah Al-Asadi Al-Madani, thiqatun faqihun masyhur. Thiqatun faqihun masyhur. Ini berarti tingkatan keberapa? Kedua juga, ya kan, diulangi. Thiqatun faqihun masyhur. Akhraja lahu ashabul kutub as-sittah. An-Humran sudah kita lewati kemarin. Sanad sebelumnya. Falamma tawadda'a Utsman, maka ketika Utsman berwudu, qala, beliau mengatakan, ala uhadditsukum, tidakkah mau uhadditsukum, ku sampaikan hadis kepada kalian. Hadisan laula ayah ma haddatsukumuhu. Hadis yang kalau bukan karena ayat, saya enggak akan menyampaikan hadis itu kepada kalian. Kalau bukan karena suatu ayat, saya tidak akan menyampaikan hadis itu kepada kalian. Yakni karena ada suatu ayat maka saya sampaikan. Ayat apa itu nanti akan disebutkan di bawah. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatawadda'u rajulun fa yuhsin wudhu'ahu." Tidaklah seseorang berwudu, fa yuhsin wudhu'ahu, lalu memperbagus wudhunya. Wa yusalli salata, dan dia melakukan salat. Illa ghufira lahu, kecuali akan diampuni baginya. Ma bainahu wa bainas salah, apa yang antara itu dan antara salatnya. Hatta yusalliha, sehingga dia melakukan salat tersebut. Ya. Naam. Hadis ini sesungguhnya intinya sama dengan hadis yang sebelumnya terkait dengan salat sunnah wudu. Ya, disunnahkan setelah berwudu salat sunnah 2 rakaat. Disebutkan pada hadis yang lalu, kalau dia khusyuk dalam salatnya maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, di sini dikatakan oleh Utsman, kalau bukan karena ayat, saya tidak akan sampaikan hadis ini kepada kalian. Apa ayat itu? Qala Urwah. Urwah mengatakan, al-ayah, ayat yang dimaksud adalah, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, yaktumun, menyembunyikan apa yang kami turunkan dari bayyinat, penjelasan-penjelasan. Ya. Nah, di sini ayat tersebut memberikan apa? Perintah, ya, untuk menyampaikan ilmu dan ancaman bagi yang tidak menyampaikan ilmu. Nah, Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, kalau bukan karena ayat itu, saya tidak akan sampaikan hadis ini. Artinya apa? Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah, khasyyata alaihim min al-ightirar. Khasyyata. Khasyyatan alaihim min al-ightirar. Karena takut orang-orang terlena, terkecoh. Dalam arti, wah, yang penting ngamalkan itu kan sederhana, mudah, habis itu dosa kita diampuni. Gampang. Urusan dosa mudah. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Utsman, ya, kalau ada orang yang akhirnya menggampangkan urusan dosa, menyepelekan urusan dosa, merasa gampang dihapus dosa itu dengan wudu, habis itu sholat 2 rakaat sudah selesai. Nah, maka Utsman radhiyallahu anhu khawatir. Tapi ingat ada ayat yang menyebutkan begitu, maka dia pun radhiyallahu anhu merasa harus saya sampaikan hadis tersebut. Ya, baik, sampai di sini dulu mungkin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.